Rasulullah SAW bertanya, walaupun tidak berkait, tidak apa-apa. Itu pertanyaan ya, Ustaz. Ya. Silakan, tapi ada hal-hal yang disampaikan atau tanyakan. Silakan. Apa ya? Gak jelas. Dengar dulu. Ketika sudah disampaikan seperti tadi, saudara kita, seperti sebelumnya, dan selalu tidak terlihat adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, itu penyebabnya kira-kira apa? Atau bagaimana sikap kita dalam dia? Iya. Kayak volume agak dikerasi sedikit, dikerasi lagi. Kalau suatu saat kita dalam keadaan sudah melihat ini orang susah, fahjurhum hajrat jamilah, bukan sampai putus, tetapi oh ini orang ini gak bisa, nah itu aja, sehingga tetap kita anggap sebagai muslim, kita tetap memberikan haknya dengan salam, dengan yang lain tadi. Tetapi untuk menjadikan orang dekat kita, sahabat kita, tidak. Ya. Kalau sudah memang seperti itu, ya, keadaannya sudah dinasihati. Mudah-mudahan dengan kita doakan mereka, mereka dapat hidayah. Artinya bukan hanya dengan usaha, dengan doa. Doakan mereka. Ya Allah berilah hidayah padanya, berilah petunjuk kepadanya. Kenapa? Allahumma ahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk kepada kaumku, mereka belum paham. Nah, jangan karena emosi malah doanya doa jelek. Nah, tolong. Jangan berlari, yang lain berlari. Silakan kesempatan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk berlari, untuk menambah wawasan dan pemahaman kepada kita semua. Berlari, yang lain berlari, silakan. Sering terjadi kesalahpahaman seperti itu karena kita ini seakan-akan menyalahkan semua kelompok, padahal dari satu sisi membenarkan semua kelompok. Maksudnya begini, ini ada yang benar, ada yang salah, ini yang benar, ada yang salah, ini yang benar, ada yang salah. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, iya kan? Mereka tidak lihat ketika kita membenarkan yang benar. Mereka hanya lihat ketika kita menyalahkan yang salah. Sehingga kok ini semua salah? Loh, sepertinya ketika kita menganjurkan untuk pakai gamis, mencocoki beberapa mereka yang pakai gamis, pakai imamah juga mencocoki mereka. Itu gak pernah dibahas. Ketika kita mimbarnya 3 tingkatan tidak seperti ini, mencocoki mereka sejak dulu. Kiai-kiai itu pakai mimbar yang seperti itu, pakai tingkatan seperti itu. Itu kan dibahas juga. Ketika kita berkata hendaklah sholat berjamaah di masjid, ada beberapa mereka yang mengatakan seperti itu, sama. Yang ini enggak pernah dibahas, enggak pernah dilihat. Ketika kita menyalahkan, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah, itu semua salah. Mana yang benar? Yang benar tidak kita salahkan, enggak akan kita sebut. Kita akan katakan bahwa itu sunnah. Yang ini benar, yang ini benar. Tetapi ininya salah, ininya salah, ininya salah. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita bicara kebenaran, kita tidak mengaku paling benar sendiri, tapi kita mengaku bahwa para sahabat paling benar sendiri. Nah, generasi salaf. Nah, ketika kita bicara bahwa para salafus saleh di atas kebenaran, bahwa para salaf di atas hak, bahwa mereka itu adalah generasi terbaik umat ini, mungkin mereka salah paham, pikirannya kelompok salaf paling baik, kelompok salaf dulu. Salah dengar mungkin, karena mungkin hanya di luar, luar masjid. Hah? Apa katanya? Salaf paling benar. Wow, enak saja paling benar sendiri. Padahal kita bicara, ikutilah salaf, ikutilah para sahabat. Karena Allah yang menyatakan kuntum khairul umat, waktu itu ada siapa? Para sahabat. Kalian umat terbaik, kepada siapa? Pertama pada para sahabat, baru kemudian pada yang mengikuti sahabat. Radhiyallahu anhum dalam Quran, pada siapa? Pada sahabat. Maka ketika kita mengangkat mereka para sahabat sebagai contoh kita, agar kita mengikuti salaf, bahwa salaf itu paling benar, dikira bahwa kita paling benar. Bukan. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana adab berpakaian ketika memasuki masjid dan larangan dalam berpakaian, apalagi dalam keadaan tidak lagi sholat? Contohnya yang mana yang terakhir ini? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaian terbaik kalian ketika kalian pergi ke masjid. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang menutupi aurat dengan syar'i, dengan baik. Dan yang kedua, bersih. Bersih dari najis, bersih dari kotoran hadas dan sebagainya. Dan bersih dari bau-bauan tertentu. Ini dikatakan terbaik. Yang pertama, dari sisi menutupi aurat. Laki-laki, auratnya adalah minar rukbah, dari lutut ya, sampai ke surah. Surah rukbah, antara lutut dengan pusat. Antara lutut dengan pusat harus tertutup dengan gombrang, tidak membentuk, dengan tebal, tidak tembus pandang, dan seterusnya. Sehingga kalau sudah tertutup dengan tutup yang seperti itu, maka dia syar'i. Apakah dengan jubah atau dengan sarung atau dengan sirwal Hanafi? Sirwal Hanafi itu yang seperti celana Madura itu yang besar. Maka dia telah mencocoki sunnah. Tetapi khusus dalam sholat disebutkan fal yadha ala atiqihi syai. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Jadi kalau surah sudah tertutup, ketika kita pakai sarung saja atau pakai celana sampai di atas pusat, sudah tertutup aurat. Tapi apakah pantas kita salat dalam keadaan pundak kita terbuka? Di luar dia tidak melanggar hukum syar'i karena aurat sudah tertutup. Karena laki-laki. Tetapi ketika untuk salat, falyadh 'ala 'atiqihi syai', hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Artinya ada baju atasnya. Baju atas itu diletakkan di sini. Sebagian orang memahami bahwa hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu adalah ditambah lagi sudah banyak, ditambah kain atau ditambah dengan sorban. Itu pemahaman mereka, tetapi hadis itu ada. Hadisnya ada, falyadh 'ala 'atiqihi syai'. Maksudnya jangan telanjang dada, tidak boleh. Khusus untuk salat. Loh, aurat kan sudah tertutup, iya, aurat sudah tertutup. Tetapi adab salat harus tertutup pundaknya, harus ada baju atasnya. Kata para ulama, kalau dikatakan syai' sesuatu, pokoknya ada sesuatu. Artinya pakai kaos singlet pun boleh, kaos yang terlihat tangannya. Masalahnya ada perkara lain. Ada adab ma'allah, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menemui seseorang kita berpakaian yang bagus, kenapa ketika menemui Allah memakai kaos yang seperti itu tidak pantas? Itu namanya adab atau ta'adduban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pakailah pakaian yang terbaik, yang paling syar'inya, yang paling bersihnya. yang tidak terkena najis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam paling mencintai qumshan, gamis. Dan warna yang paling disukai oleh beliau adalah abyad, putih. Nah, itu semua dikumpulkan riwayat-riwayat tadi oleh mereka para ulama tentang adab berpakaian khususnya ketika salat. Yang menutupi auratnya dengan baik, menutupi pundaknya, kemudian tidak terkena najis atau kotoran, tidak ada bau-bauan tertentu, ya, jangan yang sudah dipakai 7 hari. Nah, karena pakainya seminggu sekali, ya, salatnya ketika Jumat saja, hanya dicangkut, pakainya nanti. Ini sering terjadi bau-bauan yang tidak sedap, akan mengganggu. Kemudian juga Rasulullah SAW suka, ini tidak harus, suka qumshan dan suka yang putih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, batasnya saya pakai celana itu digantung atau boleh di luar kotak kaki? Menjelaskan apa disebutkan? Kalau itu bukan masalah salat saja, di dalam salat, di luar salat, Nabi SAW menyatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah kotak kaki di dalam neraka. Kata para ulama, jangan lihat kecilnya kesalahan, tapi lihatlah besarnya yang kita menyelisihi perintahnya. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, لا تجروا ثوبكم خيلا. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain disebutkan bahwa tsalatsun, tiga golongan, lam yanzurillahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka adab yang pedih, tidak akan mensucikan mereka, bagi mereka adab yang pedih. Siapa disebutkan di antaranya man jarra thawbahu khuyala, orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki dengan sombong. Kata Nawawi rahimahullah, berarti yang dilarang itu yang sombong. Kalau yang tidak sombong enggak apa-apa. Maka dijawab oleh para ulama yang lain, kalau sombong ancamannya keras sekali. Allah tidak akan menengok, Allah enggak akan ajak bicara, dan Allah enggak akan sucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Itu yang jarra thawbahu khuyala. Kalau yang tidak sombong hanya berkata, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Apa yang di bawah mata kaki dalam neraka. Karena ancamannya berbeda, maka berbeda. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua dari para ulama, bukan kita membantah beliau rahimahullah, karena beliau imam besar dari mazhab Syafi'i, bahwasanya kata Imam Al-Khattabi, cukup dikatakan orang yang sombong adalah orang yang berkata, kalau saya tidak sombong. Itu sombong. Mengapa cukup dikatakan sombong? Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, para sahabat tidak ada yang bilang begitu. Ketika Rasul mengatakan irfa, angkat pakaian, irfa, angkat pakaian, mereka semua sami'na wa ata'na. Enggak ada yang berkata, ya Rasul saya sih enggak sombong, enggak ada. Sedangkan sahabat dengan kita, yang lebih mungkin sombong adalah kita. Mereka sangat jauh dari kesombongan. Maka kalau kita berkata, kalau saya tidak sombong, berarti engkau merasa lebih hebat dari para sahabat. Jawaban ketiga, mereka beralasan pula dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar Siddiq pakaiannya menjulur ke bawah mata kaki sebelah, bukan dua-duanya. Ya Rasulullah, aku menjaganya, tapi turun lagi, kata Rasulullah, innaka laisa minal khuyala, engkau tidak termasuk orang yang sombong. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Abu Bakar itu bukan sombong, karena Abu Bakar tidak sengaja, maka bukan sombong. Kalau ada orang yang sengaja mengatakan tidak sombong, itu lain perkara. Kalau Abu Bakar, ana ata'ahaduha, aku menjaganya, tapi dia turun lagi. Ini barakallahu fikum, apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jawaban keempat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk menyerupai orang-orang jelek. Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk golongan mereka. Maka kalaupun engkau tidak sombong, engkau menyerupai orang-orang yang sombong. Ini jawaban keempat. Tashabbuh dengan orang-orang yang mutakabbir. Maka hendaklah kita tidak susah untuk mengangkat mata kaki atau mengangkat pakaian di atas mata kaki. Apa susahnya? Kok sampai kita melanggar sekian ucapan ulama? Nah, ala kulli hal, ada ikhtilaf sedikit di kalangan para ulama sebagaimana kita sebutkan tadi, tetapi yang rajih, yang jelas wallahu ta'ala a'lam dengan empat jawaban tadi, bahwa diperintahkan untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki. Umar bin Khattab dalam keadaan sudah terluka, diberi minum susu, keluar susunya dari lukanya. Kata dokternya, engkau akan mati, atau diperkirakan engkau akan mati, berilah wasiat. Maka beliau memberikan wasiat. Orang berdatangan takziah, padahal belum mati, tapi takziah, ini keunikan. Datang ya Amirul Mukminin, semoga engkau diterima di sisi Allah, gini. Dalam keadaan masih, beliau masih hidup. Datang anak muda, semoga engkau memuliakan engkau ya Amirul Mukminin, semoga engkau diterima di sisi sebagai seorang yang begini dan begitu, didoakan. Begitu paling muslim di bawah mata kaki pakaian. Panggil dia. Wahai anak muda, kemarin irfa saubak, angkat pakaian. Fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Rawi Bukhari. Angkatlah pakaian, karena itu akan membersihkan bajumu dan akan memberikan ketakwaan untukmu. Baju jadi bersih, tidak ngencer-ngencer tanah. Anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Ini kali hadisnya panjang karena kisah terbunuhnya Utsman ada satu lembar lebih, mungkin dua lembar halaman dalam Sahih Bukhari. Disebutkan bahwasanya Umar menyatakan bahwa itu lebih membersihkan bajumu dan lebih bertakwa untuk Rabbmu. Kalau saja seperti itu bukan suatu yang haram, enggak mungkin sedang mau mati akan mengingatkan orang anak muda tadi. Karena merasa pentingnya. Angkat. Ya. Itu lebih bertakwa dan itu lebih bersih buat pakaian. Menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Barakallahu fiikum. Masih ada kesimpulan. Sudah sana barangkali. Baik, mana ada sedikit pertanyaan atau pertanyaan silakan langsung. Alhamdulillah. Jadi sudah pada ini resmi mungkin. Pemberian aturan pemberian nama anak itu nama-nama apa saja yang tidak diperbolehkan secara syar'i. Kita yang memberi nama anak dengan nama-nama malaikat. Nama malaikat itu tidak mengapa, karena itu sebagian ulama menyatakan maknanya dalam bahasa Arab Abdullah, Abdurrahman begitu. Karena il itu artinya Tuhan, Allah SWT dalam bahasa apa saya lupa, Ibrani apa ya. Sehingga kalau ada kalimat il biasanya maknanya pada Allah Taala, Israel, Sufil, Ismail. Nah, kalau yang dilarang itu kalau pakai nama Allah yang nama tersebut hanya untuk Allah Taala. Karena ada nama Allah yang nama itu dipakai untuk makhluk dengan makna yang lain. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, wa mar'atul 'azizi turawidu fataha, istrinya Al-'Aziz. Al-'Aziz nama Allah Taala. Tapi ini maknanya raja. Jadi maknanya berbeda. Al-Aziz bagi Allah dengan Al-Aziz bagi makhluk. Tapi ada yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus pakai Abd, Abdul Razzaq misalnya. Karena Razzaq hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kamu memberikan uang, bukan kamu memberikan rezeki. Maka Razzaq huwa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dan juga yang kedua, yang tidak boleh juga adalah nama-nama yang mengandung tazkiyah. Maksum. Yang tidak pernah punya salah. Enggak mungkin. Atau, apalagi, kalimat yang seperti itulah, yang mensucikan dirinya. Itu juga tidak dianjurkan. Khairul asma, sebaik-baik nama, kata Nabi SAW, Abdullah dan Abdurrahman. Dan juga seadil-adil, sejujur-jujur nama Harith wa Hammam. Pakai Hammam Habsah. Haris, karena manusia semuanya haris, berupaya. Hamal, karena semua manusia memiliki himmah, memiliki keinginan-keinginan. Maka haris wa hamal itu paling jujur. Nama paling jujur adalah haris wa hamal. Nama yang paling bagus Abdullah dan Abdurrahman. Para ulama membaca hadis ini mengambil faedah. Abdullah dan Abdurrahman berarti semua yang dikaitkan dengan nama Allah bagus. Abdullah Abdurrahman terbagusnya. Abdullah Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Razak, Abdul Fattah, segala akhirnya. Demikian pula nama yang jujur. Jujur, karena dia lahirnya Juni, dikatakan Juni. Namanya siapa? Juni. Al-Muhim, kalau nama itu diambil dari kata sumu wal wasmi. Nama secara bahasa Arab diambil dari kata sumu, diambil dari kata wasm. Sumu itu artinya tinggi, wasm itu tanda. Nah, fungsinya nama dua, meninggikan dan menandai. Jangan sampai dengan nama-nama yang rendah. Beberapa kampung ada yang berpendapat, berkeyakinan kalau namanya terlalu tinggi nanti anaknya sakit-sakitan. Akhirnya namanya rendah. Yang ini pulung. Yang ini runtah. Karena nah benar, namanya wasm atau nama itu adalah sumu dari kata tinggi dan dari kata wasm, tanda. Ditandai dan ditinggikan. Jadi cari nama-nama yang bagus. Cari nama-nama yang bagus, yang meninggikan dia, memuliakan. Jangan merendah. Nama Hasan, apa enggak termasuk mutazkin seperti itu? Beda, beda. Beda dengan yang tadi dengan Mansur. Kalau Hasan itu bagus dan bagus relatif. Ini bagus. Dibandingkan dengan ini lebih bagus. Ini bagus. Bang itu ini lebih bagus. Artinya semua bisa Hasan. Apalagi disebutkan dalam Al-Quran bahwa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Jadi semua manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Maka Hasan. Ini Hasan, ini Hasan, semua Hasan. Itu jujur juga. Karena laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nah, barakallahu fiik. Saja Abu Jahal barakallahu. Kan kerja di offshore ya, sama beberapa teman. Nah, di offshore itu kalau misalkan kita sholat Jumat, kita mengadakannya di tempat rekreasi room gitu. Jadi itu ada tempat seperti karaoke, terus ada tempat buat olahraga juga. Nah, kita mengadakan sholat Jumatnya itu di tempat tersebut, bukan di musala yang biasa kita pakai karena tempatnya nggak cukup. Jadi gimana tuh hukumnya kita kalau melaksanakan di tempat itu? Setiap Jumat ya? Iya, setiap Jumat. Masjidnya nggak cukup. Masjidnya nggak cukup. Tempat maksiatnya cukup. Iya. Artinya, kenapa nggak bikin masjid yang lebih besar? Nggak paham tempatnya masjid. Allah, ada pun hukumnya saya tidak tahu. Tanyakan sama yang lain aja. Allah, karena akan ada kejadian yang mirip di tempat-tempat lain. Aula makanya. Aula itu dipakai segala macam. Dipakai segala macam. Tapi kalau kita bicara sahnya sholat, sah. Iya. Nah, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bahkan sholat di gereja sah. Artinya bicara sah. Bicara masalah nanti, masalah lain lagi, ada apa kita sholat di gereja? Masjid kita besar-besar kok. Ya, ngapain sholat di sana? Tapi kejadiannya para sahabat dalam safar. Kemudian tidak ada tempat kecuali satu rumah. Ternyata tempat ibadahnya orang Nasrani. Ditanya, apakah tempat ini suci untuk sholat? Karena mereka melihat akhlaknya para sahabat, dikatakan sesuci hati-hati kalian. Kata pendetanya, sesuci hati-hati. Maka mereka sholat. Itu doluah. Doluah. Tapi yang jadi unik-unik itu apakah kita melaksanakan sholat aja atau enggak gitu, karena kan kita posisinya safar juga. Apakah melaksanakan sholat Jumat di situ atau enggak gitu, atau kita sholat di... Itu apa kerja? Tempat kerja apa tempat? Di tempat kerja. Di tengah laut. Oh. Di tengah laut lagi. Ikut sholat Jumat. Ikut. jelas berarti darurat. Berarti darurat keadaannya. Kalau di musola terus apa sebenarnya meluber keluar, enggak bisa. Posisinya jadi cuma dua kamar dijadiin musola, terus ada tempat lebihnya itu cuma gangway bisa untuk cuma segitu doang nih. Dan maksudnya gini, diadakan intinya di musola. Kemudian kalau tidak cukup ya melebar keluar silakan. Yang melebar-melebar sampai ke tempat karaoke enggak apa-apa. Tapi imamnya di masjid, khotibnya di masjid. Karena masjid memiliki keutamaan. Jelas-jelas memiliki keutamaan. Sayang-sayang kalau ditinggal. Ada lagi. Ini tadi masalah sholat. Tinggal masalah pernikahan juga. Ada satu gedung yang di situ fungsinya banyak. Masalah pelatihan, silakan. Ternyata orang Islam kata pernikahan di gedung juga. Atau jadi banyak kejadian. Ya, apalagi nikah. Kalau pernikahan lebih luas lagi. Iya. Al amru fiha wasi', wallahu a'lam. Macam mau ngadakan di rumah boleh, mau nyewa gedung boleh, mau pinjam apa aula boleh. Tidak ada ketentuan harus di mana, enggak ada. Bahkan harus di masjid pun enggak ada. Itu malah akhir-akhir ini yang saya lihat mereka mengadakan nikah di masjid, tidak harus, enggak ada sunahnya. Iya. طيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته